Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudatum miryadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudatum miryadil jannah, taman dari taman-taman surga. Ini sebab kenapa tempat itu dikatakan raudah. Sebab Nabi sendiri yang mengatakannya, bahwa antara mimbar dan rumahku adalah raudatum miryadil jannah. Majlis ilmu pun raudatum miryadil jannah, taman dari taman-taman surga. Hanya ada perbedaan antara dua raudah ini. Kalau yang di sana masyarakat awam sekalipun akan berlomba untuk masuk sholat di tempat itu. Beda dengan majlis ilmu, padahal juga merupakan raudatum miryadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kenapa? Yang itu ramai, sementara majlis ilmu di banyak tempat kurang paham ilmu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hamba berbeda-beda. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan cinta kita ada pada majlis ilmu, raudatum miryadil jannah. Para ulama mengatakan, atau di antara mereka mengatakan, orang munafik yang sholat di raudah antara rumah dengan mimbarnya Nabi itu tidak akan bisa menjadikan tempat itu sebagai raudah. Orang munafik, dia sholat di situ, ini tidak akan menjadi raudah bagi mereka. Kenapa? Orang munafik ragu. Bimbang. Orang munafik syak. Dia sholat tidak dengan kekuatan hati. Dia beribadah di atas keraguan. Dia tegak beribadah di antara mimbar dan rumahnya Nabi tanpa ilmu, tanpa keyakinan, tanpa niat, tanpa keikhlasan, tak ada kehadiran hati. Sehingga upaya mereka sholat di tempat itu tidak menjadi taman dari taman-taman surga. Majelis ilmu pun demikian. Kalau kita hadir tanpa keikhlasan, tanpa kehadiran hati, tanpa niat, tanpa kekuatan ilmu yang menjadi niat kita, maka majelis ilmu kita tidak akan menjadi taman dari taman-taman surga. Majelis ilmu harus kita jadikan taman dari taman-taman surga dengan hadirnya hati, dengan niat kita, dengan ketulusan kita, dengan kesungguhan kita, dengan semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, semata mengharapkan ridhanya. bukan ridha manusia, bukan ridha manusia, tapi ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan wajah dan pandangan manusia, tapi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pujian manusia, tapi pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirlah karena mengharapkan akhirat, bukan dunia. Ini akan menjadikan majlis ilmu sebagai raudatum meriadil jannah. Sebab dengan inilah majlis ilmu kita akan melahirkan kekuatan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, seiring dengan ilmu demi ilmu, ayat demi ayat yang dipaparkan dalam majlis itu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan ayahanda beliau ini, Khalilullah yang pertama, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berpesan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Coba lihat, sampaikan salamku kepada umatmu. Dan beritahu umatmu bahwa surga itu seperti ini, seperti ini. Beliau sebutkan beberapa sifat surga. Kemudian beliau mengatakan, surga itu qi'an, tanah yang membentang luas, datar, rata, belum ada bangunan, belum ada pepohonan. Mungkin ada yang tanya, wa jannatin alfafa, surga itu jannat, kebun-kebun, alfafa yang menunjukkan sangat rimbunnya itu kebun. Sementara ini kenapa datar? Pertanyaan ini terjawab dengan kalimat beliau selanjutnya, wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini menjadi tanamannya. Jadi yang tanam itu kita, zikir kita, tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, takbir kita. Majlis ilmu tempatnya perkara ini tertanam. Kita tanam dalam diri kita melalui niat kita, melalui ilmu demi ilmu yang kita peroleh, melalui manfaat demi manfaat yang kita hasilkan, melalui faedah demi faedah yang terlahir dari ilmu, dari majlis ilmu, melalui athar, akibat dari ilmu itu. Kita kumpul kekuatan tasbih subhanallah, kekuatan tahlil la ilaha illallah, kekuatan takbir Allahu akbar, kekuatan tahmid alhamdulillah di dalam hati. Itulah takwa yang kita kumpul dalam perjalanan pasti kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Allah yang suruh, bukan manusia yang suruh ini. Rendah kalau manusia yang menyuruh. Pencipta manusia yang menyuruh. Yang pasti kita akan kembali kepadanya. Wa tazawwadu, berbekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguh sebaik-baik bekal adalah taqwa. Jadi jelas majlis ilmu raudatum miryadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Kalau antum ditanya dari sisi mana dia menjadi taman? Dari sisi mana dia menjadi taman? Ayo, tempat sekarang ini jadi taman surga? Ini masjid ini karpet ini, tidak ada taman di sini. Ini tiang ini, iya. Ini dunia ini, bukan taman dari taman-taman surga. Tapi kenapa Nabi mengatakan taman dari taman-taman surga? Kenapa? Ayo, di mana jawabannya? Dari apa yang kita urai, ada dua jawaban di situ. Siapa yang bisa cermati jawaban itu? Dua jawaban. Satu, uraian pertama bahwa dia akan menjadi taman dengan hadirnya hati, dengan ketaatan yang ditegakkan padanya. Sehingga hamba seolah-olah berada di taman dari taman-taman surga, yang di saat itu tasbih, tahmid, tahlil adalah nafas dan jiwa setiap hamba di dalam surga. Kalau kita bisa mewujudkannya di dunia, maka itu tanda-tanda besar merekalah yang akan menjadi penghuninya di hari akhirat. Yang kedua, majelis ilmu adalah sebab terwujud nyata taman. Iya, dari taman-taman surga. Majelis ilmu. Bisa dipahami? Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Kalau majelis ilmu kita seperti ini, tidak peduli siapapun yang hadir, berapapun banyaknya. Sebab seorang hidup bukan mencari pujian manusia. Seorang hidup mencari pujian Allah. Seorang hidup, apalagi berdakwah, bukan mengumpul pengikut, tetapi mengumpul bekal perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi diperjalan malamkan, seorang Nabi pengikutnya hanya dua, tiga, satu, bahkan tidak ada pengikutnya. Tetapi tetap mulia dengan semulia-mulianya sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebab menjadi pengumpul nilai takwa yang tiada tandingannya. Hiduplah sebagai hamba Allah, jangan hamba manusia. Hiduplah mengejar pujian Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Hiduplah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. hiduplah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa rahimahumullah, mari kita jadikan majlis kita sebagai raudatum meriadil jannah, dengan niat kita, dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita, dengan apa yang kita kumpul dalam majlis ilmu. Dan semuanya ini harus beriringan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua upaya kita adalah ibadah, dan setiap ibadah harus bergandengan dengan isti'anah. Karena itulah rahasia Al-Qur'an terdapat pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kitab yang akan kita kaji sebuah risalah yang teramat agung. Risalah yang teramat mulia. Yang kehebatan dan kemuliaannya sangat nampak dari apa yang terbahas dalam risalah itu. Risalah tentang kesabaran. Tentang sebuah jenjang penghambaan yang siapa yang memilikinya maka telah mendapatkan pemberian terbaik, terbesar dan terluas. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidak ada pemberian kepada hamba, tidak ada pemberian kepada hamba yang khairu wa awsa'u min as-sabr, yang lebih baik, tidak ada lebih baik, wa awsa, lebih luas, tidak ada lebih luas, min as-sabr, yang mengalahkan kesabaran. Betapa indah hidup ketika kesabaran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ingat, Nabi setelah menyebutkan fitnah demi fitnah pada umatnya, Nabi akhiri dengan kalimat isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga saya. Syaratnya satu, sabar. Dan orang-orang yang masuk ke dalam surga hanya disambut dengan satu salam, salam kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, sungguh tempat ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Tidak disambut dengan amalan lainnya, tapi disambut hanya dengan kesabaran. Manusia termulia adalah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul termulia adalah para Rasul. Para Rasul termulia adalah ulul azmi. Dan sifat utama ulul azmi adalah as-sabr, kesabaran. Sabarlah yang mengangkat hamba sampai ke dalam derajat yang tertinggi, dalam jenjang yang terhebat. Karena itu ikhwah, ilmu tentang kesabaran adalah ilmu yang wajib kita pahami dalam hidup di muka bumi, apalagi hidup sebagai seorang muslim, apalagi hidup sebagai seorang muslim salafi ahli sunnah wal jamaah. Al-ikhwa wal akhwat rahimahumullah. Banyak kitab yang menjelaskan tentang kesabaran Tapi kita memilih sebuah kitab yang dikarang oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul melewati masa-masa kesabaran. Ilmu tentang kesabaran beliau jiwai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Qa'idatun fis sabr, kaidah dalam bersabar. Hanya dalam kitab ini beliau tidak mengurai secara mendalam seluruh kaidah dalam bersabar dalam tiga jenis sabar. Beliau hanya mengurai kaidah dalam bersabar, sabar yang paling sulit. Ada sabar yang paling sulit. Di sinilah beliau akan mengurai bagaimana bersabar dalam perkara itu. Beliau memberi ilmu 20 kaidah untuk bersabar melewati, menghadapi perkara yang paling sulit untuk bersabar di dalamnya. 20. Satu kita mampu pahami, maka sudah akan menjadi kekuatan besar. Apalagi kalau kita mengerti dan mampu mengamalkan 20 kaidah itu. Setiap fitnah yang akan kita lewati dalam hidup justru akan berubah menjadi kenikmatan, kebahagiaan, sebab-sebab kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala dengan memahami 20 kaidah ini. Jadi tidak seluruh uraian tentang kesabaran diungkap dalam risalah singkat ini. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afu waghfir. Qala Syekh Al-Imam Al-Amil Syekhul Islam Mufti Al-Anam Taqiyuddin Abu'l Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkanlah dan ampunilah. Berkata Syekh Al-Imam, hamba yang betul-betul mengamalkan ilmunya, Syekhul Islam Mufti Ummat Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Fasal. جعل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه فهو دائما في نعمة من ربهم أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذين إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث ya'ummu jami'a aqdiyatihi li'abdihi al-mu'min wa annaha khairul lahu idza sabara 'ala makruhiha wa syakara li mahbubiha. Kata beliau, fasal. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hamba-hambanya yang beriman dalam setiap jenjang keimanannya sebagai sesuatu yang terbaik baginya. Jadi hamba terus menerus dalam nikmat dari Tuhannya. Apakah hamba saat itu memperoleh apa yang dia sukai? Atau sementara berada pada apa yang dia tidak sukai? Allah telah menjadikan seluruh qada'nya dan takdirnya yang Allah tetapkan, takdirkan kepada hamba sebagai lahan perdagangan yang dengannya orang-orang beriman pasti beruntung, sebagai jalan-jalan yang dengannya mereka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendahuluan. Syekh memberi ilmu kepada kita akan hakikat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, hakikat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang pilihannya yang ternyata takdir Allah seluruhnya pasti merupakan kebaikan bagi hamba, nikmat bagi hamba. Dan ini tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau ada orang hidup seperti ini, dimanapun dia duduk, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun keadaannya, maka pasti dia bisa berdagang dan beruntung dalam perdagangan itu. Ayo, bisa? Ada yang ahli apa pebisnis kelas wahid dunia bisa memperoleh seperti ini? Tidak bisa. Sehebat apapun orang dalam berdagang, ya palingan ada waktunya, ya nanti ada pasar, nanti ada pembeli, ya itu pun dalam perdagangan kadang pasti rugi. Tapi yang ini tidak ada ruginya. Setiap saat lagi, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Coba lihat, kita pernah menyadari hidup beriman seperti ini? Allah sudah jadikan seperti ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Mana dalilnya? Hadith, iya, yang sangat terkenal. Kata beliau, telah sabit dalam as-sahih dari imamnya orang-orang yang beriman, pemimpinnya orang-orang yang beriman, dia yang ketika setiap manusia dipanggil dengan imam-imam mereka pada hari kiamat, maka mereka dipanggil dengan panggilan beliau ini, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, hari ketika kami memanggil setiap manusia dengan imam mereka. Betapa bahagianya kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab kita dipanggil dengan imam kita, panutan kita, nabi dan rasul kita, hamba Allah yang termulia, Khalilullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sang pembawa bendera kemuliaan di hari akhirat. Beliau bersabda, betul-betul menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sungguh urusannya seluruhnya ajaib, menakjubkan. Yang umum kita dengar, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Bukan ajab ya, itu yang tepat, lebih tepat di situ. Betul-betul menakjubkan urusan orang beriman, keadaan orang beriman, seluruh urusan dan keadaannya khairun, adalah yang terbaik. Nabi urai lebih jauh, la yaqdillahu li mu'minin qada'a, tidaklah Allah qada' menetapkan untuk orang beriman satu pun ketetapan, kecuali pasti khairal lahu, hal itu menjadi sesuatu yang terbaik bagi dia. Nabi urai lebih dalam lagi, in asabathu sarra, jika asabat, dari kata musibah, musibah menimpa orang yang beriman. Berupa apa musibahnya? Sarra, hal-hal yang membahagiakan. Bisnisnya lancar, keuntungan hari ini naik 20%, naik 50%, wah bahagia. Penjualan hari ini habis, padahal baru setengah hari. Membahagiakan. Kata Nabi, musibah ini, jika musibah seperti ini menimpa, syakar, orang beriman bersyukur, sehingga dengannya menjadi sesuatu yang terbaik. Bukan sekedar baik, khairan, asal katanya akhyaru, yang paling baik. Hanya terlalu sering terpakai, dihilangkan hamzah, dan sering-sering hamzah dihilangkan dalam bahasa Arab ketika sering terpakai. Iya. Kan dihilangkan hamzah, iya, terjadi perubahan harakat, khairun. Jadi khair artinya yang terbaik, bukan sekedar baik. Kalau Allah timpakan kepada mereka musibah berupa hal-hal yang membahagiakan, pasti itu yang terbaik bagi mereka. Kapan? Ketika mereka bersyukur. Wa in asabathu, jika musibah menimpanya, musibah lain ini, sama lafadznya. Yang itu musibah, ini juga musibah. Hanya sekarang musibahnya darra, hal-hal yang menyakitkan. Tidak enak. Tuduhan, fitnah, dan seterusnya. Berita kematian, gagal panen. Darra yang menimpa. Maka hamba yang beriman sabar, bersabar, sehingga hal itu khairallahu, menjadi sesuatu yang lebih baik baginya. Kata Syekh, hadith ini umum, melingkup segala ketentuan Allah kepada hambanya yang beriman, dan menegaskan bahwa menjadi sesuatu yang terbaik bagi hamba ketika dia mampu bersabar terhadap makruh dari takdir itu, apa yang tidak disukai dari takdir, dan dia mampu bersyukur terhadap mahbub, apa yang dicintai dari takdir itu. Beliau sudah sebutkan dalil dari pendahuluan ini. hidup hanya dua. Kalau tidak lagi senang, ya lagi susah. Kalau tidak lagi memiliki dua jari yang dielus-elus ini, ya, maka lagi gigit jari. Keadaan manusia hanya dua, senang, bahagia. Anda dan lepas dari dunia. Keadaan dalam sehari, susah, bahagia ini berulang-ulang. Iya. Tenang dan tergoncang ini berulang-ulang. Dalam sehari. Apalagi kalau sudah melewati beberapa hari. Ini keadaan orang beriman. Dan ini keadaan semua manusia. Tidak ada seorang pun manusia kecuali pasti mengalami dua keadaan ini. Dan tidak akan mungkin bisa lepas dari dua keadaan ini. Sarra yang menimpa atau darra yang melanda. Semuanya musibah. Tetapi kita manusia yang lain, kita hamba Allah, kita orang yang beriman. Sikap kita terhadap apa yang menimpa orang-orang kafir juga berbeda dan harus berbeda. Inilah yang membuat orang beriman berbeda dengan orang-orang kafir. Sikapnya dalam menghadapi semua ketentuan Allah, semua takdir Allah, semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka sikapi dengan dua kehebatan agama: syukur dan sabar. Pembahasan kita ada pada sabar. Hanya Syekh dudukkan dulu di mana sabar dan di mana syukur. Dua hal yang tidak bisa lepas dalam hidup seorang muslim. Bahkan kata beliau, hada dakhilun fi musammal iman. Kama qala ba'du salaf, al-imanu nisfan, nisfu sabar wa nisfu syukur. Liqaulihi ta'ala, inna fi dhalika la ayatin li kulli sabbarin syakur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan hal ini masuk dalam penamaan iman, sebagaimana perkataan sebahagian as-salaf. Ini mauquf kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa al-iman, iman itu nisfan, terbagi dua, setengah-setengah. Iman itu setengah-setengah. Nisfu sabar, setengahnya sabar. Wa nisfu syukur, setengahnya lagi adalah kesyukuran. Itu iman. Cermati ikhwah. Jadi dia bukan hanya sekedar sifat yang mengantar kita meraih kebaikan tertinggi dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi kesyukuran dan kesabaran dalam penamaan iman memang langsung menempati posisi setengah-setengah. Alihwa rahimakumullah. Beliau kuatkan lagi dengan dalil sebuah ayat. Kata beliau, karena firman Allah Subhanahu wa taala, Dalilnya ayat ini terdapat dalam surah Ibrahim, ada juga dalam surah Luqman, dalam surah Saba, juga dalam surah Asy-Syura. Iya. Inna fi dhalika, sungguh dalam perkara itu. Perkara itu melingkup seluruh perkara agama yang harus kita lewati dalam hidup kita. La ayat, betul-betul menjadi ayat-ayat, tanda-tanda yang sangat jelas, burhan yang sangat nampak bagi siapa? Likulli sabarin syakur, bagi dua kelompok manusia, bagi dua hamba, bagi dua sabar, bagi setiap yang bersabar, lagi syakur, lagi bersyukur. Disebutkan dua ini dan digandengkan tanpa perantara. Tidak dikatakan likulli sabarin wah, sabarin wah dadadan, tapi langsung sabarin syakur, penyabar bersyukur. Sebab dua ini harus menyatu. Dua ini harus menyatu. Dengan dua kekuatan inilah kita bisa melihat semua kejadian, semua perkara dalam hidup kita itu menjadi ayat bagi kita. Jadi kesabaran dan kesyukuran adalah kekuatan ilmu yang tiada tandingannya. Sebab dia bisa menjadikan apapun yang dialami dalam hidup menjadi ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ilmu yang sangat jelas yang dengannya semakin beriman, menjadi ilmu yang sangat jelas yang dengannya dia menjadi semakin kuat dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, menjadi kekuatan yang sangat terang, kuat, hebat yang dengannya dia kokoh dalam beribadah untuk mengejar akhirat. Kekuatan, kesabaran dan kesyukuran, dua ini disatukan. Sebab inilah hakikat agama, menjadi orang yang bersyukur, lagi bersabar. Kita bisa pahami? Paham ini harus jadi keyakinan. Sebab ilmunya datang dari Syekhul Islam yang jelas-jelas didalili dengan dalil Quran dan Sunnah serta athar dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Tenang, memenuhi hati kita dengannya. Siapapun yang menyelisihi ini, kita tolak. Siapapun yang berusaha menolak persis hidup ini, kita tolak. Hiduplah di atas kekuatan ini, kekuatan kesabaran dan kesyukuran. Itulah agama kita. Siapa yang kehilangan kesabaran, hilang bahagian dari agamanya. Siapa yang kehilangan kesyukuran, hilang bahagian dari agamanya. Hidup adalah hidupnya orang yang bersyukur lagi bersabar. Itulah hidup. Kemudian beliau tegaskan lebih jauh, wa idza'tabara al-'abdu ad-dina kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatihi ila as-sabri wasy-syukr. Kata beliau, jika hamba memperhatikan agama ini seluruhnya, maka pasti dia akan melihat semua urusan agama ini kembali kepada kesabaran dan syukur. Kembali kepada kesabaran dan syukur. Kenapa? Beliau jelaskan. Wadhalika li'anna sabra thalathatu aqsam. Jadi perhatikan posisi Syekh menjelaskan bahwa kalau kita mampu memahami agama ini seutuhnya, kita akan mampu melihatnya kembali kepada dua, sabar dan syukur. Kemudian beliau jelaskan apa itu sabar. Di sinilah penjelasan beliau, sabar sampai terakhir. Nanti di akhir kitab, dan syukur adalah ini. Selesai titik. Wassalam. Ini kandungan kitab ini. Jadi akan panjang nanti uraian kesabaran. Dan uraian kesabaran itu masuk dalam uraian penjelasan, supaya kita bisa memahami bahwa agama memang seluruhnya kembali kepada sabar dan syukur. Baik. Sebelum kita baca, kita kasih pendahuluan untuk memahaminya. So, kita baca sesuai dengan urutan ini. Sabar ada tiga. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang menyakitkan. Dan adakah perkara agama yang keluar dari tiga ini? Hah? Ada yang keluar dari tiga ini? Tidak ada. Jadi sabar saja sudah melingkup semuanya. Sabar sudah melingkup semuanya. Bahkan dalam kesabaran menghadapi musibah, jenjang tertinggi apa? Justru syukur. Iya. Justru syukur terhadap musibah. Jadi uraian pembahasan sabar saja sudah melingkup semua agama. Hanya yang kita pahami, sabar itu beriringan dengan syukur. Sabar sehubungan dengan masyakkah, beban, berat dalam melakukan perintah, meninggalkan larangan, dan menghadapi musibah. Syukur sehubungan dengan nikmat. Syukur itu apa? Apa itu syukur? Kapan orang teranggap bersyukur? Kalau mewujudkan tiga. Mulutnya, syukur lahir karena nikmat. Wujudnya, ayo. Mulut memuji pemberi nikmat. Hati membenarkan, mengakui, meyakini kokoh bahwa nikmat betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mulut memuji, terus membesarkan dan mengagungkannya. Terus badan lahiriah kita, harta kita, kita gunakan untuk melakukan perintah, meninggalkan larangan, menegakkan ibadah sebagai wujud kesyukuran. Itulah syukur. Jadi syukur adalah lakukan perintah, tinggalkan larangan, tegakkan ibadah dengan menggunakan seluruh nikmat. Apakah nikmat badan atau nikmat harta? Ada perkara agama yang keluar darinya? Tidak ada. Kalau begitu, kalau kita betul-betul memahami hakikat syukur dan sabar ini, agama seluruhnya kembali kepada ini. Makanya agama itu dua, setengahnya sabar dan setengahnya syukur. Dan jangan beragama setengah-setengah. Jangan beragama setengah-setengah. Saya mau beragama saja kalau dagangan saya sukses. Kalau lagi bangkrut, agamanya ditanggalkan dulu. Tidak bisa. Kalau lagi sehat, ya beragama. Tapi kalau lagi sakit, ada yang kebalikannya. Kalau lagi sakit, ingat-ingat Tuhannya. Tapi begitu sehat, ingat-ingat syahwat hawa nafsunya. Alikhwah rahimakumullah. Sudah. Sekarang kita lihat uraian Syekh mulai menjelaskan tentang sabar. Wadalika li'anna sabra thalathatu aqsam. Hal itu karena sabar terbagi menjadi tiga. sabrun ala ta'ah hatta yaf'alaha. Fa innal 'abda la yakadu yaf'alul ma'mura bihi illa ba'da sabri wa musabarati wa mujahadati li'aduwihi al-batin wadh-dhahir. Fa bihasabi hadha as-sabri yakunu ada'uhu lil ma'murati wa fi'luhu lil mustahabbat. Yang pertama, kata beliau, sabar di atas ketaatan dan terus melakukannya. Sabar di atas ketaatan dan terus melakukannya. Ini sabar pertama. Apa memang perlu sabar di sini? Hah? Perlu sabar sholat? Hah? Perlu? Oh, perlu sekali. Perlu sabar taklim? Hah? Oh, berdakwah? Ini wajib. Jangan masuk dalam kancah dakwah kalau tidak mau sabar. Kalau orang sudah lama jadi ustaz kemudian tidak bisa menjadi orang yang bersabar, berhenti jadi ustaz, akan jadi pengacau itu. Harus semakin sabar. Apapun ketaatan, saya jelaskan lebih jauh. Karena sungguh hamba hampir-hampir tidak bisa melakukan perintah kecuali setelah sabar dan musabarah. Memperhebat kesabaran menghadapi musuh sehingga harus bersabar, penentang sehingga harus bersabar, dan mujahadah, mengerahkan segenap kemampuan untuk menghadapi musuhnya yang batin maupun yang zahir. Ya tidak? Perintah apapun yang akan kita lakukan harus sabar, musabara, mujahadah menghadapi musuh yang batin dan yang zahir. Apa musuh yang batin? Ayo, musuh yang batin apa? Apa? Malas. Musuh batin, malas. Itu bentuknya. Iya. Wujudnya dulu, ini jenis-jenisnya tadi itu. Musuhnya ini, siapa musuhnya ini? Nafs, jiwa itu ada tiga. Yang pertama, nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Iya. Kalau mau lepas dari ini, jangan jadi manusia. Setiap manusia pasti punya ini. Inna nafsah la ammaratum bisu, kata Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Jiwa, betul-betul jiwa itu ammarah, mengajak kepada asu. Yang kedua, nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwa yang dipanggil masuk ke dalam surga. Jiwa yang tenang. Yang ketiga, nafsul lawwamah. Nafs lawwamah. Lawwamah mengeluh. Dan dia berada di antara dua jiwa ini. Ammarah bisu, mengajak kepada kejahatan. Jadi kalau ada bagian dari diri kita, ayo, malas, itu tadi diantaranya, malas, ajakan tontonan, bacaan salah, ajakan berucap, ghibah, namimah, dan seterusnya, ya, ada ajakan, itu ammarah bisu. Tapi kalau ada bagian jiwa kita, ayo ta'alim, rajin sholat. Kita dituntun. Itu nafsul mutmainnah. Kalau lawamah, berada. Terserah siapa yang menguasainya. Kalau keluhannya seperti ini, kecurian dia, atau tertimpa musibah, musibahnya cukup fatal, anaknya meninggal, dia mengatakan, kenapa? Kenapa ya Allah anak saya yang kamu ambil? Kenapa bukan anaknya si Anu saja yang suka mengacau itu? Mabuk-mabukan. Kenapa ya Allah? Ini lawah, lawamahnya dikuasai oleh ammarah bisu. Iya. Yeah. Tapi kalau keluhannya dia kecurian misalnya, dan beberapa hari yang lalu dia dapat penjelasan tentang hukum Islam potong tangan. Indahnya hukum itu melahirkan keamanan dan seterusnya. Hanya di saat pembahasan itu dia mengerti, dia pahami, tapi belum terlalu dijiwai. Pas kecurian muncul ilmu-ilmu itu. Aduh, pencuri ini betul-betul. Uang sebulan penuh saya upayakan untuk bayar sekolah, untuk ini, habis, habis. Memang betul-betul indah. Memang betul-betul pantas kalau tangannya ini dipotong saja. Keluhannya melahirkan apa? Membenarkan hukum Islam. Jadi ilmu dari pembahasan itu melahirkan keyakinan dari apa? Lawama ini, mengeluhkan. Iya. Coba tidak ada keluhan, tidak akan mengarah ke situ. Ini keluhannya dikuasai oleh mutmainnah. Jadi tergantung kemana arah keluhannya ini. Iya. Ini tiga jenis jiwa. Iya. Kita mau sholat, harus menghadapi musuh batin ini. Nafsul ammarah bisu, atau lawamah terhadap kebaikan. Apalagi yang batin, yang tersembunyi. Masih ada? Syaitan. Dari kalangan jin. Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan mengalir pada tubuh anak manusia seperti mengalirnya darah. Ayo, siapa yang bisa selamat? Iya. Mau selamat? Iya, sudah, keluarkan saja darahnya. Tidak usah pakai darah. Iya. Isi dengan air saja. Masuk ke liang lahat kalau begitu. Selama masih mau memiliki darah, iya, harus siap menghadapi musuh yang akan mengalir di situ. Belum lagi syaitan yang memang dikirim. Jin-jin suruhan, tukang sihir, dukun-dukun, penyantet, dan semisalnya. Ini juga batin. Syaitan jamaah yang mengalir pada tubuh anak manusia, ini sangat mengerikan. Saking mengerikannya, ayat khusus turun. Surah khusus turun. Dan tidak ada surah yang meminta perlindungan yang mengalahkan surah ini. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Kalau qul a'udzu birabbil falaq, itu minta perlindungan kepada Allah dengan satu nama, Rabbil Falaq. Tapi kalau yang ini, tiga nama. Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dari apa? Min syarril waswas. Dari bahaya al-waswas. Ini sifat pertamanya al-waswas, yang sangat hebat, luar biasa dalam memberikan bisikan. Dia tahu betul, oh, kalau ustaz ini begini caranya diselewengkan. Iya, kalau yang ustaz itu begini caranya diselewengkan. Kalau yang santri ini begini caranya diselewengkan. Kalau yang santri itu begini caranya diselewengkan. Kalau yang akhwat, yang ibu-ibu begini caranya diselewengkan. Kalau yang berilmu begini caranya diselewengkan. Kalau yang bodoh begini caranya. Yang pedagang begini caranya. Yang baru berdagang begini caranya. Yang susah, yang senang begini caranya. Selesai cara ini, ada cara kedua, ada cara ketiga, ada cara keempat. Sampai berapa cara? Tidak ada habisnya. Sebab al-waswas sangat pandai dalam membisikkan. Waswas dari kata waswasah. Ini kata sifat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi apa? Pakai alif lam. Al-waswas pakai alif lam. Kata sifat kalau pakai alif lam berarti apa? Menenggelamkan maknanya secara menyeluruh. Dan Allah mengatakan min syarri, dari kejelekannya siapa? Al-waswas. Pakai al-waswas. Coba lihat berita dari Allah ini. Hebatnya ini berita ini. Sangat kita perlukan ini. Lawan kita adalah al-waswas. Belum lagi dia mempunyai sifat lain, al-khannas. Al-khannas sighah mubalaghah dari kata khanasa. Bukan khanis. Bukan khanis, tapi khannas. Sudah didobol nunnya dan ditambah dengan alif. Khannas, wasan fa'al. Yang betul-betul dalam, hebat dalam khanas. Khanas itu apa? Kalau kalah lari, sebentar pasti datang lagi. Pergi pasti datang lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Bahkan saat-saat datangnya kematian, saat-saat terakhir, dia akan kerahkan segenap kemampuannya untuk membinasakan kita. Makanya minta perlindungan dari apa? Fitnah hidup dan fitnah mati saat akan meninggal. Al-ikhwah rahimakumullah. Al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin. Ini ya langsung. Kalau dari kalangan nas, manusia, dari kalangan manusia nampak. Ini yang zahir, nampak dia. Tetapi apa? Dia bisikkan. Dia bisikkan melalui ceramah, melalui kalimat-kalimat, melalui al-ikhwah rahimakumullah, yang arahnya adalah jauhi majlis ilmu, jauhi penghambaan kepada Allah, jauhi keikhlasan, jauhi sunnah, jauhi ketaatan, jauhi kedekatan kepada Allah, jauhi pembesaran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, jauhi Al-Quran dan Sunnah. Situ arah bisikan-bisikan. Nanti setelah melewati yang seperti ini, baru orang bisa melakukan perintah. Kalau begitu perlu kesabaran. Harus sabar kita hadapi hal itu. Kalau begitu ikhwah, saya ingin tanya, apakah sabar dalam melakukan perintah setelah kita memahami hal ini memerlukan ilmu? Ayo, perlu ilmu? Hah? Perlu ilmu? Perlu ilmu. Tidak bisa seseorang bersabar dalam melakukan perintah kecuali harus dengan semakin bertambahnya ilmu. antum sholat, naik turun sholatnya, kadang semangat, kadang masbuk. Iya, kadang belum azan sudah di masjid, kadang sudah tahiyat baru tergesa-gesa datang. Iya, kadang juga sudah salam, iya baru datang, itu pun dengan ngos-ngosan. Kadang juga, iya, tidak sempat sudah sampai ke masjid karena kekurangan ilmu. Kita terus perlu menambah ilmu. Ini sholat, sedekah juga demikian. Di suatu saat kita semangat bersedekah, saat berkurangnya sedekah, kita kalah dalam kesabaran bersedekah karena kurangnya ilmu. Kita tidak sabar lagi berketurusan dalam sedekah karena kurangnya ilmu. Belajar, belajar, apalagi belajar di tengah banyaknya fitnah. Oh, ada yang baru kenal dakwah, dapat satu fitnah, langsung tinggalkan majelis ilmu. Kenapa? Tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Kurang ilmu. Kurang ilmu. Coba dia punya banyak ilmu, tentang majelis ilmu, tentang apa yang dia tuntut, tentang niat, tentang keadaan dirinya yang perlu ilmu, dan seterusnya. Maka goncangan apapun tidak akan membuat dia bergeser dalam majelis ilmu. Bahkan semakin hebat goncangan, dia sadar semakin memerlukan ilmu, semakin kokoh dalam majelis ilmu. Sebab ilmu cahaya, fitnah kegelapan. Kegelapan hanya akan diterangi dengan cahaya. Apalagi sabar memang disifati dengan sifat apa? Cahaya. As-sabru diya, kata Nabi. Sabar itu cahaya. Sebagaimana cahaya matahari. Dia, kalau cahaya bulan, nur. Itu sama dengan sholat. As-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Seperti cahaya bulan, menerangi kegelapan, disertai dengan kesejukan dan keindahan. Seperti itu sholat. Tapi kalau cahaya matahari, cahaya matahari, oh dahsyat luar biasa. Yang tidak terkena cahaya saja, ini seperti dalam masjid, tetap terang. Yang tidak terkena cahaya saja tetap terang. Apalagi yang terkena cahaya, hanya berada di bawah panas matahari, di bawah cahaya matahari, harus siap menghadapi teriknya, panasnya teriknya matahari. Demikianlah kesabaran ikhwah. Jadi kata beliau, dengan sebab disesuaikan dengan kesabaran inilah wujud pelaksanaan perintah dan perbuatan hamba mewujudkan al-mustahabbat, hal-hal yang dianjurkan. Sebab pelaksanaannya, kalau bukan wajib diperintahkan, maka dianjurkan. Sini mujahadah, kesabaran betul. Sabar dalam perkara ini, ini luar biasa ya. Ini sabar yang sangat sangat luar biasa. Sudah? An-naw'u tsani, jenis yang kedua. Sabrun anil manhi anhu hatta la yaf'alah. Fa'inna nafsah wa dawa'iyaha wa tazyina syaitan wa qurana as-su' ta'muruhu bil ma'siyah wa tujarri'uhu 'alayha. Fabihasabi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Qala ba'du as-salaf, a'malul bir yaf'aluha al-barr wal fajir wa la yaqdiru ala tarki al-ma'asi illa siddiq. Kata beliau, jenis sabar yang kedua, sabar terhadap larangan Allah. Terus dia sabar meninggalkan larangan, sabar terhadap larangan sampai betul-betul dia jauhi, terus dia tinggalkan. Ini berat, sungguh sangat berat. Kata Syekh, karena jiwa dan penyeru seruan-seruan dalam jiwa, ditambah lagi tazyin, perindah-indahan dari syaitan, ditambah lagi qurana as-su, teman-teman jahat, semuanya dari dalam dan dari luar ini mengajak kepada maksiat dan mendorong, memberi semangat, memberanikan hamba untuk melakukan maksiat, sehingga disesuaikan dengan kekuatan sabar dia dalam menahan. Disitulah wujud upaya dia meninggalkan maksiat itu. Semakin sabar, semakin hebat dia tinggalkan. Semakin sabar, semakin kuat dia dalam meninggalkannya. Berkata sebagian salaf, amalan-amalan baik dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat, tetapi tidak ada yang mampu meninggalkan maksiat demi maksiat kecuali hanyalah siddiq, orang yang jujur. Ini sisi yang menjelaskan bahwa sabar terhadap larangan lebih hebat. Sabar terhadap larangan lebih hebat. Tapi ada sisi lain, sabar dalam melakukan perintah lebih hebat. Sebagaimana ada sisi sabar yang ketiga lebih hebat. Ini sabar yang ketiga ini. Justru uraian Syekh rahimahullahu taala ada pada sabar yang ketiga. Tapi jangan antum menyangka masa Syekh menganggap sabar terhadap musibah lebih hebat. Oh, ingat, sabar yang ketiga ini terbagi dua. Banyak-banyak kita hanya memahami satu jenis. Lihat jenis yang ketiga. As-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaib. وهي نوعان نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية فهذه يسهل الصبر فيها يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره وإنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها فانقلبت حينئذ في حقه نعمة فلا يزال هجيرا قلبه ولسانه ولسانه رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها بل هذا يجده أحدنا في الشاهد كما قال الشاعر يخاطب محبوبا له ناله ببعد ما يكره لَإِنْ سَاءَنِي أَنْ نِلْتِنِي بِمُسَاءَةٍ لَقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ بِبَالِكِ. Baik. Kata beliau, sabar yang kedua, sabar terhadap musibah yang menimpa tanpa keinginan hamba. Saat tidak ada yang mau dapat musibah turun, berupa berbagai jenis musibah. Dan ini ada dua jenis, kata beliau. Yang pertama, musibah yang betul-betul tak ada pilihan makhluk di dalamnya, seperti penyakit dan lain-lainnya dari musibah-musibah yang datang darilah langit. Ini yang pertama. Sebelum beliau sebutkan yang kedua, beliau langsung mengurai yang pertama ini. Tapi kita sebutkan dulu ya yang kedua, yaitu sabar terhadap musibah yang justru makhluk sengaja menimpakannya. Apakah mengambil harta, memfitnah, menodai kehormatan, membunuh, sengaja memang makhluk mengarahkan itu. Itu juga musibah. Itu juga musibah. Itu juga takdir Allah. Ketika datang sakit, musibah, takdir Allah. Ketika ada orang yang memfitnah, musibah, musibah, takdir Allah juga, takdir Allah. Perbedaannya di mana? Kalau sakit, tidak ada campur tangan makhluk di sini. Bukan makhluk yang menginginkan. Kita sakit, masa kita mau sakit? Banjir, mana kita sengaja ingin, ayo datang banjir. Ada yang mengupayakan, ayo bagaimana kita upayakan banjir ini? Atau kita ledakkan Gunung Merapi ini, kita jadikan gempa. Ini musibah, murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang angin kencang, rumah ini yang diangkat, rumah yang itu tidak terangkat. Siapa yang ini? Tidak ada pilihan makhluk di sini. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, Allah takdirkan si anu memfitnah kita. Allah takdirkan si anu mengambil barang kita. Allah takdirkan si anu membunuh si anu. Musibah semuanya? Musibah. Tapi musibah ini disengaja oleh makhluk, diupayakan oleh makhluk. Ada keinginan makhluk di situ. Jelas ini? Bedakan ini. Kedua-duanya masuk dalam sabar terhadap musibah yang menyakitkan. Sekarang lihat yang pertama, yang tak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya, seperti penyakit. Yang ini kata beliau, sabar terhadap perkara ini mudah. Kalau yang ini mudah. Sakit itu mudah sabarnya. Terjadi bencana ini mudah sabarnya. Kenapa? Sebab hamba syuhud menyaksikan di balik semua itu qada dan takdir Allah yang memang betul-betul manusia tidak masuk di dalamnya. Dan dia bisa salahkan. Berarti tinggal kembali kepada Allah. Tidak mungkin dia salahkan Allah. Tinggal pas selesai. Tertimpa musibah. Angin kencang. Rumahnya rusak. Ayo. Mudah bersabar? Mudah bersabar di sini. Tidak ada campur tangan manusia. Sehingga tidak ada hubungannya dengan manusia. Dia tidak mungkin lampiaskan kepada manusia. Tinggal kembali kepada Allah. Dan fitrah manusia itu mengimani takdir. Manusia mudah menyaksikan ini takdir Allah. Jadi caranya ingat takdir saja. Allah takdirkan, alhamdulillah, selesai. Allah takdirkan selesai. Ketika dia tahu ini Allah yang takdirkan, sudah pasti dia bersabar. Dia tidak akan mungkin mengamuk. Oh, rumah saya dihancurkan. Kalau dia tidak bersabar di sini, betul-betul tidak ada sabarnya. Betul-betul rusak kesabarannya. Tapi kalau dia mampu bersabar di sini, bagus. Tapi ingat, ini bukan kesabaran yang terhebat. Itu pun ada dua bentuk sabarnya. Ittiraran atau ikhtiaran. Ittiraran terpaksa. Saya memang tidak ada yang disalahkan. Kecuali hanya dikembalikan kepada Allah. Dan dia tidak berani menyalahkan Allah. Kalau begitu, tinggal pasrah saja. Ini ittiraran. Kalau ikhtiaran, dia memilih. Dia memilih untuk bersabar. Dia memilih jalan ihtisab. Apalagi kata beliau, kalau Allah membuka hatinya, membuka hatinya untuk berpikir tentang manfaat di balik musibah, tentang kelembutan Allah di tengah atau di balik musibah itu. Apa yang Allah wujudkan di balik musibah yang merupakan hikmah dan kelembutannya, yang ternyata adalah dia berupa nikmat demi nikmat. Kalau hamba mampu menembus itu, mampu melihat itu, ternyata di balik musibah ini adalah nikmat yang tiada tandingannya, maka sabarnya akan berubah, berpindah dari sabar naik menjadi syukur dan ridha terhadap musibah, sehingga keadaannya berubah untuk dia menjadi nikmat. Dan di sanalah, kalau sudah seperti ini keadaannya, di sanalah, di sanalah urusan hatinya dan lisannya hanya satu. Hati dan lisannya hanya satu. Rabbi a'inni, wahai Rabbku, bantu saya. Ala dzikrika, untuk bersyukur kepadamu, untuk mengingat engkau. Wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk memperindah ibadah kepadamu. Ini ucapan apa? Ucapan orang yang minta bantuan dalam kondisi sudah merasakan nikmat, syukur. Padahal ini di balik musibah. Dan ini kata beliau, menguat dan melemah. Menguat dan melemah disesuaikan dengan cinta hamba kepada Allah, kuat dan lemahnya cinta ini. Semakin kuat cintanya kepada Allah, maka akan semakin kuat kesabarannya, semakin mudah bagi dia untuk ridha dan bersyukur di balik musibah. Bahkan kata beliau, merasakan nikmat di balik cercaan, di balik musibah, di balik musibah yang menimpa itu kadang dijumpai salah seorang dari kita. Dia menjumpai syahid, sebagaimana perkataan penyair. Seorang penyair yang mengkhitab kekasihnya. Jadi yang diajak bicara ini kekasihnya. Dia katakan, dalam kondisi dia mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dari kekasihnya. Mungkin kekasihnya mengumpat dia, mencela dia, atau apa ya. Justru ini yang keluar dari mulutnya. Jika saya mendapatkan kejelekan dengan sebab engkau menimpakan kejelekan kepadaku, maka sungguh saya telah berbahagia karena saya terlintas dalam pikiranmu. Saya terlintas dalam pikiranmu. Jadi dia dicela karena kejadian apa? Sama orang yang dia cintai. Celaan itu membekas. Menyakitkan dia. Mungkin dipukul atau apa? Menyakitkan dia. Tetapi justru dia bisa melihat sesuatu di balik sakit yang dia derita dari kekasihnya ini. Yaitu apa? Ini menunjukkan kekasihnya memikirkan dia. Dia pun bahagia karena berhasil menjadikan hatinya, apa, menjadikan dirinya ada dalam ingatan kekasihnya. Ini orang kalau sudah cinta buta ya, seperti ini keadaannya. Kata orang, cinta itu membuat buta. Benar dalam maknanya. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Selesai jenis pertama. Jenis pertama beliau urai agak lebih dalam. Tapi jenis kedua yang beliau akan urai sampai beliau memberi ilmu kepada kita 20 kaidah untuk bersabar terhadap gangguan orang yang memang sengaja orang timpakan kepada kita. 20 kaidah. Dan inilah maksud risalah ini. Kaidatun fis sabar. Kaidah dalam bersabar. Hanya kita jangan lewati dulu apa yang beliau sudah ungkap tentang sabar jenis pertama dari jenis ketiga. Perhatikan ya. Sabar jenis pertama dari jenis ketiga. Tiga jenis sabar. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah ada dua. Musibah yang Allah takdirkan, yang tidak ada sama sekali keinginan makhluk untuk menimpakan hal itu. Ini pertama. Dan yang kedua, musibah yang ada keinginan makhluk. Makhluk merencanakan, makhluk menginginkan, sengaja menimpakan hal itu kepada kita. Kita masih dalam jenis yang pertama. Tayib, Syekh memberi ilmu, jenis yang pertama ini mudah. Jenis yang pertama ini mudah. Kenapa mudah? Satu, beli ilmu. Berapa ilmu? Satu, lihat siapa yang takdirkan. Cukup syuhud saja. Syuhud, kemampuan melihat, mengkondisikan diri betul-betul yakin semuanya adalah kehendak Allah, takdir Allah. Apapun yang menimpa saya, itu yang Allah kehendaki, yang Allah telah takdirkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami adalah milik Allah, dan sungguh pasti kami akan kembali kepadanya. Kembalikan kepada takdir. Tenang. Takdir itu apa? Dasarnya apa? Keimanan terhadap takdir? Empat. Kalau ingin mengembalikannya kepada takdir, wujudkan empat rukun iman terhadap takdir. Satu, ilmu. Dua, kitabah, penulisan. Tiga, masyiah. Empat, khalq, ijad. Al-khalq, al-ijad. Ilmu, kita harus yakin semua yang terjadi telah, sedang, dan yang akan datang itu Allah ketahui. Tidak ada yang Allah tidak ketahui secara global dan rinci. Yakin terhadap takdir, harus yakin ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Kalau tidak, kafir. Kafir, kafirnya di sini keluar dari agama. Ini jenjang ilmu namanya. Mungkinkah ada yang terjadi dalam kekuasaan Allah di luar dari pengetahuannya? Mustahil. Kerusakan terhadap takdir, terhadap ilmu ini yang pertama muncul, yang sampai dua orang tabi'in dari Basrah, iya, datang ke Madinah, datang haji ke Mekah untuk mempertanyakan bid'ah yang muncul di negerinya. Akhirnya ketemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Keduanya pun bertanya bahwa di sana di Basrah ada orang belajar Al-Qur'an, belajar agama. Tetapi dia mengatakan innal amra unuf. Urusan itu kosong. Iya. Urusan itu kok kosong. Apa maksudnya urusan itu kosong? Nanti telah terjadi baru Allah tahu. Tidak ada itu. Allah tahu dulu baru kemudian terjadi. Tidak, kosong. Ini kafir. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, demi yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya mereka mempunyai emas sebesar Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, betul-betul di jalan Allah, Allah pasti tidak akan menerimanya sampai mereka beriman terhadap takdir. Kemudian beliau menyebutkan hadis panjang dari bapaknya tentang datangnya Jibril alaihi salatu wassalam. Hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ini ilmu. Jadi apa artinya ilmu? Beriman terhadap takdir. Ini kita urai sebab ini juga nanti akan menjadi kekuatan sabar terhadap gangguan orang. Ini salah satunya. Dari 20 itu ada ini. Ayo. Jadi mudah beriman terhadap takdir-takdir yang menyakitkan. Yang penting yakin syuhud kita terhadap takdir. Bagaimana syuhud terhadap takdir? 4. Ayo, 1. Ambil dulu, kuasai dulu kalimat globalnya. Iya, 1. Ilmu. 2. Kitabah, penulisan. 3. Masyiah, kehendak. 4. Al-khalq, khalq, khalaqah, mencipta, penciptaan. Al-ijad, mengadakan. Bisa diulang? Ini coba-coba ini. Ya, yang di sana. Ya, antum, ya. Khalq, khalaqah, khalaqah, al-khalq. Al-ilmu wal-kitabah wal-masyiah wal-khalq atau al-ijad, mengadakan, mewujudkan. Jelas? Baik. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Kita harus yakini semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Dan Nabi bersabda, "Jaffatil kalam, rufi'atil aqlam, wa jaffatish shuhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Ini dalam hadis Nabi 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Jangankan kita, langit dan bumi belum dicipta, 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi sudah dituliskan semuanya. Apa yang akan terjadi? Sudah ada semuanya. Bahwa ada Ali yang akan lahir di Solo, besarnya seperti ini, terus sampai meninggalnya, surga atau neraka sudah dituliskan. Ini kitabah, penulisan. Allah menegaskan inna dhalika fi kitab ala Allah yasir. Sungguh semua itu dalam kitab. Dan sungguh hal itu bagi Allah la yasir, betul-betul sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah. Bukan sesuatu yang sulit bagi Dia yang Maha Mampu terhadap segala sesuatu, yang Maha mengetahui segalanya. Allah sudah takdirkan. Sudah dituliskan. Yang ketiga, masyiah, kehendak. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali pasti karena Allah kehendaki. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendakinya tidak akan mungkin terjadi. Baik atau buruk? Ini dari awal sampai ketiga ini, baik atau buruk? Keimanan terhadap takdir, baik atau buruk? Iman atau kafir? Tauhid atau syirik? Bid'ah atau sunnah? Semuanya telah ditakdirkan. Tidak akan terjadi kecuali karena Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Yakin itu. Kalau tidak, berarti kita belum beriman dengan benar terhadap takdir. Belum beriman dengan benar terhadap takdir, sehingga ketika dapat musibah itu tidak akan bisa sabar. Harus memiliki keimanan terhadap takdir. Yang keempat, al-ijad, al-khalq. Allah adalah khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu. Kita dan apa yang kita lakukan tidak akan bisa terjadi, terwujud, kecuali karena Allah yang mencipta, mewujudkannya. Karena Allah yang cipta, Allah yang wujudkan, maka terjadi. Kita bisa lakukan, kita bisa wujudkan. Karena Allah yang cipta, Allah yang wujudkan. Baik ataupun buruk. Yakin? Yakin? Ya, ini yang sadar. Ya, yakin? Yakin terhadap takdir? Yakin? Ada berapa keimanan terhadap takdir? Ada berapa? 4, ya. Ini tinggal dihitung ini. 1, 2, 3, 4. Siti, apa? Loro, telu, papat. Wahid nen telah terarba. 1. Kalimat globalnya dulu. 4 itu apa? 1. Ayo, 1. Dibantu. Ya, sama ya antum ya, bantu. 1. Ilmu. 2. Kitabah, penulisan. 3. Masyiah, kehendak. 4. Khalq, pencipta, penciptaan. Sudah? Beriman terhadap takdir harus iman yang 4 ini. ada satu yang kita tidak imani, tidak benar keimanan kita terhadap takdir. Apalagi yang pertama dan kedua tidak ada dipastikan kafirnya. Ragu? Ada yang Allah tidak tahu? Pasti kafir. Kafirnya pasti. Atau ada yang Allah, ada yang terjadi keluar dari tulisan. Ini belum dituliskan ini. Ini kafir, keluar dari agama. Dua yang terakhir yang mengingkarinya, ahli bid'ah. Yang sangat menyesatkan. Menghadapi musibah jamaah, dapat musibah angin menimpa rumah kita, gagal dalam panen dan semacam itu, iya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Iman terhadap takdir. Imani. Semuanya Allah ilmui. Semuanya Allah telah tuliskan. Tidak mungkin lepas. Allah yang hendaki, tidak mungkin tidak terjadi. Allah yang telah wujudkan, tidak mungkin tidak akan terwujud. Pasrah terhadap takdir. Kapan kita mengingat itu, tenang itu. Akan muncul kesabaran. Karena itu, coba lihat. Ada doa Nabi. Siapapun yang tertimpa musibah, gundah gulana, sedih, khawatir karena sesuatu yang telah lalu yang dia pernah lakukan, atau yang sementara dia alami, atau yang akan datang yang dia wanti-wanti, dia takutkan, yang membuat gelisah, takut, sedih, gundah gulana dan semacamnya. Iya, siapapun yang tertimpa masalah seperti ini, kemudian dia baca doa ini, kecuali pasti dihilangkan semuanya itu dan diganti dengan kebahagiaan. Hilangkan dan diganti dengan kebahagiaan. Ternyata doanya apa? Menekankan diantara ilmunya, menekankan keimanan terhadap takdir. Allahumma inni abdu, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Saya kemana kesana, tidak mungkin lepas. Pasti kamu yang tahu. Pasti kamu yang tuntun. Tidak mungkin bisa lepas. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, madin fiya hukmuk. Hukummu terhadapku madin telah lalu. Sudah sejak dulu itu hukum pasti terjadi, tidak boleh tidak. Saya yakin itu madin fiya hukmuk. Kemudian adlun fiya qada'uk, sangat adil ya Allah segala qada'mu kepadaku. Sebab keimanan terhadap takdir harus kita yakini tidak lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan keadilannya. Yang Allah takdirkan kafir, adil. Yang Allah takdirkan beriman, adil dan keutamaannya. Tidak lepas dari itu. Kita dapat musibah, itu keadilan. Ini yang mengantar baru masuk meminta dengan nama-nama Allah, baru kemudian minta permintaannya. Titik pembahasannya adalah kita minta diselamatkan dari segala perkara yang menyakitkan itu dengan keimanan terhadap takdir. Al-ikhwah rahimakumullah, coba perhatikan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang at-ta'un. Fa akhbaraha, maka beliau memberitakan, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha, faj'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un, fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allah lahu. Illa kana lahu mitlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang at-ta'un. jenis penyakit yang begitu datang akan melahirkan kematian 10, 20, 15 mati, banyak yang akan meninggal. Ini penyakit, ini taun. Dan ada yang berpendapat taun itu jenis tertentu saja, iya. Tapi yang kuat wallahu alam ini melingkup jenis penyakit itu yang disebutkan dan yang lainnya. Yang jelas melahirkan kematian secara hebat. Aisyah tanya tentang taun, maka Nabi mengkhabarkan bahwa taun dulunya adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dulu kalau Allah turunkan taun, sudah kaum yang terazab itu. Kemudian Allah menjadikannya rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini untuk umat Muhammad, ummatun marhumah, umat yang betul-betul dirahmati. Azabnya umat terdahulu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu kata Nabi, tak seorang hamba pun yang tertimpa dalam taun kemudian dia tetap menetap di dalam negerinya, yang tertimpa taun dalam keadaan satu, sabiran, bersabar, muhtasiban, berihtisab, ihtisab mengharap pahala di sisi Allah. Beda ya, sabar menahan diri, sabar itu menahan mulut, lisan, anggota tubuh, iya, supaya tetap kuat, tegar. Kalau muhtasiban, dia mampu menahan dan mengharap pahala di balik ini. Lihat kalimat ketiga, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu la. Dia mengharapkan pahala dalam keadaan sangat yakin, ya'lamu, sangat yakin bahwa tidak akan ada dari penyakit ini yang akan menimpa dia kecuali hanya apa yang Allah katabah, telah tuliskan untuknya. Harus keimanan terhadap takdir yang nampak di situ, yang menghadapi musibah itu. Jadi dia menenat, sabar, tidak lari, sebab tidak boleh keluar. Kalau terkena taun tidak boleh keluar, meninggalkan dirinya. Dengan pula yang mau masuk tidak boleh masuk. Sabar dia, ihtisab dalam keadaan yakin, keimanan terhadap takdir yang harus dominan di sini. Yakin dia tidak akan ada yang menimpa dia kecuali hanya apa yang Allah telah tuliskan. Kalau Allah sudah tuliskan, pasti kena, lambat atau cepat. Siapa yang seperti ini kata beliau, kecuali pasti untuknya seperti pahala syahid, seperti pahala syahid orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat besarnya pahala ini. Kapan? Ketika sabar dan ihtisab ini menyatu dengan keimanan terhadap takdir. Al-ikhwa rahimakumullah. Jadi sabar terhadap perkara ini dimudahkan dengan syuhud terhadap takdir. Apalagi kata beliau, ketika Allah membuka hati hamba sehingga bisa membuka pintu, pintu fikiran, dia mampu melihat, mampu menembus hikmah di balik musibah. Dia mampu melihat Allah takdirkan ini, dapat musibah ini supaya kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dia mampu melihat ini. Minimallah dia mampu melihat bahwa musibah itu penghapus dosa. Sebab untuk orang yang beriman, tidak ada satupun yang menyakiti orang beriman. Syauka wa ma fauqaha, kata Nabi. Duri, duri, duri menusuk. Terus ke atas. Duri yang paling kecil, satu tusukan duri, kadang kita tidak terasa di rumput, ya. yang mengganggu, terus ke atas. Tidak ada satupun yang menyakiti seorang muslim kecuali pasti akan menjadi kafarah penghapus dosa baginya. Allah sudah jadikan untuk hamba Allah yang beriman, untuk kaum muslimin. Minimal ini yang kita pahami. Oh, Allah ingin hapuskan dosa saya. Ini apa? Dari sabar akan berubah menjadi ridho. Ridho dulu. Dari ridho naik menjadi syukur. Dalilnya ridho, Nabi bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sungguh besarnya pahala, kata Nabi, besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Mau dapat pahala besar harus siap bersamaan dengan cobaan terus. Itu bergandengan, itu ma'ah, bergandengan bersama terus dengan besarnya cobaan. Dan sungguh jika Allah telah mencintai sebuah kaum, perhatikan lafadznya, idza ahabballahu qauma, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, cinta, maka ibtalahum, Allah akan timpakan bala kepadanya. Berarti apa? Bala itu wujud cinta Allah kepada hamba. Sehingga faman radiyah, siapa yang ridho, falahu ridho, baginya ridho Allah lebih hebat dari cinta. Waman sakhitah, siapa yang justru marah, tidak senang, maka baginya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil ridho. Kalau sabar wajib, kalau ridho berselisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dari ridho ini kita bisa naik menjadi syukur. Ketika hamba mampu bersabar, hamba mampu melihat lebih dalam lagi, hikmah demi hikmah, ternyata untuk Allah cintai, ternyata untuk ini, ternyata untuk ini, musibah ini ternyata alhamdulillah, kalau seandainya tidak ada musibah ini, saya kena penyakit ini, saya tidak akan bisa ta'lim, saya tidak akan kenal dakwah salaf, nanti dapat musibah. Iya, musibah kemasukan sihir misalnya. Iya, alhamdulillah kenal ruqyah, dekat dengan zikir, terus dekat dengan pengajian. Kalau tidak ada ini, saya tidak akan bisa ta'lim. Justru bersyukur dia dapat musibah sebab dia mampu melihat. Ini jenjang syukur. Jadi menghadapi musibah jenjangnya sabar wajib, ridho, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang lebih hebat lagi syukur. Kapan syukur ada? Syukur ada ketika musibah sudah melahirkan nikmat. Kalau belum ada syukur. Sebab syukur berhubungan dengan nikmat. Jelas? Ridha berhubungan dengan ilmu. Akan hakikat, ketika ilmu itu semakin mendalam, ridha itu semakin hebat, lahir kenikmatan. Alhamdulillah. Rasa nikmat. Karena musibah, lahirlah syukur. Sehingga semakin hebat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, terakhir Syekh rahimahullah ta'ala menegaskan kepada kita, dalam jenjang syukur ini ucapan hamba, hati hamba akan terus menerus mengatakan, Rabbi a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk terus mengingatmu, bersyukur kepadamu, memperindah ibadah kepadamu. Ini yang terbaik dibaca di saat sholat sebelum salam, dan boleh juga langsung setelah salam. Langsung setelah salam. Ini doa khusus, hebat luar biasa, dan merupakan doa-doa yang sangat dahsyat dalam menghadapi cobaan, bencana, musibah yang menimpa. Setelah itu masuk dalam uraian yang sebenarnya dalam kitab ini, menghadapi jenis kedua dari jenis ketiga dari kesabaran. Ini sabar yang paling sulit. Disinilah sabarnya para nabi dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada sesi kedua insyaallah taala. Sekian, subhanakallahumma hamdik, syarallahi la ilaha illa anta.